Para alim, para ulama, para kiai, kang kawula hormati Mbah Kiai Ibrahim, para kiai kang rawuh, pangersanipun sepuh, bini sepuh, Ujang Gading, Pak Lurah, nenten Pak Lurah. Saking Muspika Kiai Khalik Kang Kalo Hormati para hadirin wal hadirat kang sedaya. Iki sing ora bengong ngono ora. Mikir sing ora bengong ngono. Aja sing bengong ngene. Podo. Syawis. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Kita panjenengan sedaya. Tuh. Iki banter. Lelangi, iki banter, banter enak. Alhamdulillah. Kita niki acara-acara kados ngeten iki. Napa pokoke nek napa mawon sing terkait kali nabi niku diperingeti. Lahire ya diperingeti. Hijrahe diperingeti. Isra Mi'raj-e diperingeti. Nuzulul Qur'ane diperingeti. Niki carane ngoten sing gawe iki mesti wong sing gadah jangkauan-jangkauan makrifat. Dadi kula yakin wong kok gawe peringatan Maulid kene ora wong makrifat ora iso ta iso. Sebabe napa? Zaman nabi ora ono. Wong mulutan kaya ngene iki di zaman nabi mboten enten. Tur nabi piyambak ya ora nglumpukno wong ning masjid terus peringatan mulutan ngono ya mboten. Hijriyah ngene niku nggih. Sayyidina Umar gawe kalender. Nek mulutan rame-rame ngeten iki Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Sing memperingati Isra Mi'raj niku ya ampun ulama-ulama. Nah. Cara kula. Amaliyah-amaliyah sing digawe kali para ulama. Kok yura ilang terus tambah suwe tambah gede itu sing gawe mesti para wali wali-wali ini mesti Allah orang yang punya jangkauan pemikiran ke depan melampaui zamannya uang kok dijak mulutan terus ini mesti sing mikir ini punya jangkauan pemikiran ratusan tahun ke depan. Nah sakit ini pun iso didelok. Nek waktu niku deloke kita si angel. Nek pun ngeten niki pun mulai ketok. Kula mboten bayangaken. Nek wong sak Indonesia niki ramulutan. Mesti kocelok kabeh. Lah buktine sing dorak mulutan niku kocelok kabeh jane iki. Sing ora gelem khol iku ya kocelok. Nopo mulai teng zaman yang disebut zaman milenial nih. Iki lak saiki jenenge zaman milenial. Zaman milenial itu zaman yang tidak kebayang. 20 tahun yang lalu itu urung kebayang ono zaman kaya ngeten iki. Cilikan kula niku mboten kebayang. Apa meneh sing sepuh-sepuh niku ngene iki mboten kebayang. Mboten kebayang. Ono zaman kok cepete kaya ngeten iki. Biyen TV siji niku sing delok wong sak kampung. Nek akine entek, layare ilang. Tambah mingkup, mingkup, oh ilang. Radio niku sing ngrungokno wong sak RT. Nonton film Rumah Irama niku teng sawah. Bar panen dicepi layar nek ana grimis bubar. Mula yo ana misbah. Kula cilik niku tesih menangi. Lemah niku dikeruk. Terus disikut. Terus diuyui. Niku. Niku. Ya mungkin cilian penjenengan ya Pak Giono ya. Ya dari tentara. Duh, ini. Kok ngalah. Nah, percepatan dunia sing kaya ngoten iki. Itu merambah ke sikap dan perilaku atine menungso. Biyen wong ngaji niku golek kiai. Jadi begitu wong duwe ilmu, niku rumangsa duwe guru. Mula wong nek duwe ilmu niku duwe akhlak. Lah sakniki niku wong ngaji niku ora perlu golek guru. Iso ngaji karo metangkring teng dhuwur WC. Delok handphone. Wong rumangsa wis ora butuh sapa? Sapa? Rabu tuh. Nah, pemenang saiki. Carane Kiai Kholik nih. Kiai Fahsin. Ini milenial jeneng ini. Nah, milenial itu membunuh peradaban dengan sangat cepat. Istilahnya itu milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Lho aja kaget kiai iki bahasa Inggris iso. Ning ora akeh. Milenial itu mongono. Biyen sekolah jurusannya apa, Mas? Parpostel. Terus akhirnya dadi Pak Pos. Lah besok nyambut gawe metiti. Di tahun 90 Pak Pos itu menjadi idola bagi kaum muda yang sedang jatuh cinta. Nek lewat ngono, wah aku oleh surat ora lah teko kekasihku. Lah saiki iki Pak Pos ora eling kok. Lah surat dikirim lewat SMS. Akhire posnya bubar. Lah itu apakah kebayang 10 20 tahun yang lalu? Ndak kebayang. Kula niku biyen jatuh cinta ngoten niku kirim surat pada kekasihku tak posno, warna kertasnya merah muda pink gitu kayak ini ya. Dihabus ya. Nah, terus digeleh pos saat durung ini tuku amplop saat ini amplop wis ra payu wong ra ono wong nulis surat amplop sing payu niku putih ra ono mereke soalnya gue ngiseni duit pas kawinan amplop. Aku lah amplop tet. Aku kirim surat. Itu dan ngentah ini balesan. Ini Pak Pos. Pak Pos lewat tuh berdebar-debar bisa. Akhirnya nopo, ini urung oleh balesan. Cinta itu punya kerinduan yang luar biasa menyiksa. Ro cagak itu kaya ro rupane kekasih kita. Sampai ro wedus itu kaya ro rupane. Saking menggigil cinta itu. Akhirnya uang itu ya. Nek kangen itu manjing. Jadi mangkana uang biyen itu nek rabi niku gampang berkomitmen kuat wong waktu cinta niku manjing tenan. Cah saiki kan orang ngrasakno indahnya cinta. Ora kangen wong cah saiki ora duwe kangen. Wong kangen titik selfie kok. Menceng ngono terus dikirim. Ngisore kei muah ngono ae ya. Lha iki. Ya masuk wong. Aku mendino tuku handphone bekas ono gambare ngono. Lah iki manungsa. Bocah gelut saiki niku. Sing sabar mboten iso. Biyen sak umuran kula niku nek gelut terus dipisah, nemen rampung. Saiki dipisah, SMS-an. Dapurmu wae ngono ya. Pake amu ngono isih ngono. Niku lho iku manusia hari ini. Sehingga menungso dina niki niku punya kemandirian yang luar biasa secara personal. Oh, mandiri. Biyen pengin maca berita. Niku njaluk koran bekase Pak Camat. Saiki apa ana wong ngono ora. Langsung delok TV. TV ra payu. Turu karo ning kamar buka internet. Jadi untuk mendapatkan berita, orang tidak butuh orang lain. Nggak usah iki. Pengen weruh India. Biyen iki butuh tangga sing duwe TV. Saniki wis mboten ning kotak dipencet India. Metu niku India. Tengu India, metu niku sampeyan nek itu apa? Niki, apa niki lan niki. Niki iki sanane wong, rapati butuh. Duh. Nah, begitu menungso niki wis ora butuh sapa-sapa. Termasuk dalam pembelajaran agama. Mula kathah sakniki niki wong niku iso langsung belajar karo Quran karo sunnah. Iso langsung belajar karo Quran. Dadi wong dikandani ra kena. Sinaumu kok ndi? Langsung karo Quran. Langsung teko hadis. Nah sekonti Quran hadismu teko Google. Baik. Nah, akhirnya uang-uang sing ngoyok ngene iki gitu. Begitu bener. Wis ora duwe sopan santun ora ono gurune kok. Dia tidak pernah lagi mengingat bahwa belajar agama niku ana gurune. Lah, beda karo bocah-bocah sing ngaji nang ngarepe kiai. Kiai arep metangkring, ora wani sikile. Wong ana kiyaine kok. Nah, sing siji sing ngaji nang dhuwur WC karo download itu, ya medikil ngene. Nah, saat niki-niki masyarakat terbelah, kaum muslimin terbelah. Terbelahnya di mana? Sing siji isih duwe pembelajaran nganggo sistem pembelajaran lawas lungguh ngarepe kiai, melu kiai. Sing siji wis mboten. Percepatannya luar biasa, belajar Quran 4 jam. Ngono cepete ora umum. Metode cepat belajar kitab kuning 3 minggu. Apa 6 jam bisa membaca kitab kuning. Nah, apa yang terjadi? Ini hilangnya jarak yang sangat jauh. Hilangnya dalam uang sing kudune lunga ning India tuku tiket sakniki wis mboten. Langsung buka YouTube Ro India. Sakniki supermarket sing dibangun gede-gede niku itu tidak akan lebih 20 tahun wis ilang niku supermarket niku. Kalah karo belanja online. Anak kula niku nek belanja medeni wong. Anak kula umur 14 tahun nek tuku niku ku Amerika. Nggih. Belanja sesuatu niku Kanada. Amerika. Berlin. Nggih, Jerman Timur niku. Lha niku regane pira coba? 17.000. Coba. Ora kok larang ngono mboten. 17.000. Sama nih sembayang, no kira-kira pesawate piro, ongkos kirimnya piro, tuku apa coba? Peniti. ini zaman. Jeng sepo-sepo orang bayang, no, ono ordering. Anek belanja tekan Demak 17.000, lo isek luwung. Komranggen 17.000 apa anu waluh iki peniti teko ngono casing handphone niku blonjo wandi blonjo teko Hong Kong Singapura dan itu ora kebayang regane 50.000 lah iki nek misale lu ngorono ya engko sing pira. Nek wong Meranggen isih wong Pucang Gading ya paling ya tekan pasar Demak ngono wis paling adoh. Tuku apa sepatu. Nah. Dunia sing koyo ngeten iki namanya dunia milenial menghasilkan apa? Cara beragama milenial. Wong iso pinter kabeh. Ora ana wong bodoh. Wah, anger pinter serit pinter. Lenge. Sane itu terakhir itu misalnya ono ustaz terkenal di teng Bandung. Bawa cetak bolam fahda, ditakoni lho kamu kok bisa jadi ustaz? Ngajinya dari mana? Dari Google. Dari internet. Nah, zaman yang dipotong koyo ngeten iki menghasilkan orang tidak sadar, mboten sadar. Kale nopo? Kale jarak sing ilang niku. Kale jarak sing ilang. Nah, niku nek nggon kehidupan biasa mboten masalah. Sing masalah niku nek itu terjadi dalam pembelajaran agama. Uang iso langsung maca Quran, uang iso langsung maca hadis. Ning ra ono gurune, lho coba. Lah iku sing biyen jare ngaji nek ra ono gurune setan niku ya. Iki. Nah mulo sak niki kathah wong sing pinter ning ora duwe tata ora duwe akhlak. Padahal Kanjeng Nabi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Wong sing pinter nek ra ndak wong ora petuk menungso. Ngaji ngono nek biyen ana gurune harap ngangkat sikil mboten wani. Akhirnya begitu duwe ilmu, duwe akhlak. Lah saiki ora ana gurune, langsung gurune download. Nah mulo kata. Hal yang itu bisa kita lihat, nggih, bisa didelok wonten. Contoh. Wong sak Indonesia niki rata-rata cekelane kitab Ihya nek ngaji. Lah ngene iki iso kelakon. Ana bocah begitu maca kitab Ihya tapi ra ono gurune ngono ki iso muni Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sunnah kok yo ra kuatir dibetheti karo wong-wong sing cekelan kitab Ihya Apa dhek ra weruh wong sak Indonesia niku ngurmati Kanjeng Nabi? Lho kok iso ngerti-ngerti ana wong ngaji ngarani wong tuane Nabi mlebu neraka. Kuwi kan wong ora mikir tenan to ngeten iki. Lha iki jenenge ne wong pinter ning ra duwe akhlak. Wong tanggane iki lho duwe sepeda motor elek terus dilokno nesu. Lah iki wong tuane Nabi dilokno mlebu neraka. Akhire maca Kanjeng Nabi iki jenggoten, ya langsung melu jenggot. Jenggoten. Ora ngerti bahwa persoalan jenggot itu adalah persoalan yang terjadi waktu Kanjeng Nabi mulang haji. Dipikir ngono kuwi ku syariat kabeh. Kanjeng Nabi watoke cingkrang. Ngopo? Wuh cingkrang ra ono. Zaman Nabi ra ono iki, ra ono iki, ra ono iki. Mulutan ra ono. Tumpeng raono, pujian raono, beduk raono. Dia tidak pernah tahu bahwa Islam itu bergerak, berjalan ke sebuah negara itu butuh waktu yang sangat panjang dan generasi ini beda itu dulu itu rawa-rawa udah langsung ngelompat nang Kanjeng Nabi. Lah untung awak dhewe ini dikei mulut mulutan akhirnya ngerti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina Senin 12 mulut tahun gajah. Kanjeng Nabi iki lahir ning Mekah ora ning Meranggen. Lah nek wong niku nek mulutan terus ngerti Kanjeng Nabi lahir ning Mekah, kan terus mikir, lah tekan Meranggen iki tahun piro carane piye? Nabi lahir 571. Lah tekan Meranggen iki tahun piro? Wong terus mikir belajar. Kenapa? Karena ada tonggak-tonggak peristiwa sing dados peringatan. Lah nek wong ora gelem peringatan langsung nang melompat nang Nabi, dia kehilangan waktu dan jarak yang sangat panjang ra ngerti. Bahkan ngarani Wali Songo ra ono ngono iku. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa Islam tekan kene sing gawa niku para wali songo. Sebabna podheke langsung maca Quran, maca hadis dhek karo. Terus wani ngarani Wali Songo ora ora. Enggak ada itu Wali Songo. Gek sing muni ngono iku jenggote dawa kabeh. Ono basa lama jenggote dawa, ono Subhan Bawazir ya jenggote dawa, ono Badrussalam jenggote dawa. Ono Zainal Abidin jenggote dawa. Akhire dilokno karo Kiai Said. Wong kene jenggote dawa pancen goblok wong ngoten niku. Kiai Said Akil Sirat. Akhire kono bales Kiai Said sing goblok. Wong penerus Wali Songo kok ngarani Wali Songo, warani wong jenggote dawa iki goblok. Padahal kabeh Wali Songo iku jenggot. Jenggot lah jarimu wingi ra ono. Napa ta iki? Kek jenggoten. Ini wong kehilangan jarak. Mula nek wong nek hati-hati ngene iki iso rusuh. Padha karo wong Meranggen ora sadar nek ra duwe listrik. Nek listrik Meranggen niku ora kok murtu bedundu ana. Wah, api teko Malang mriko. Kok Karang Kates digekke cagak kek trafo, cagak trafo, cagak trafo ana kabele sampai tekan ngene. Nah, terus akhirnya nyolokno teng mriki. Sak jerone meteran pakete 300 napa 1000 300 apa 900 nyolokno ning kono wis diukur dengan paket-paket yang ramah terhadap alat elektronik. Lho apa gitu ora ngerti. Lah dhuwur kono iki ana setrume. Kabel gede ya coba setrumno langsung ning kono. Bledos TV-mu. Lah wong sanian kathah ora gelem melu jalur pengislam. Lah mau ora gelem mulutan kok rumangsane Islam niku bedunduk ngono niku. Lah niki lho. Mula peringatan Maulid Nabi niki pasti dihasilkan oleh para ulama, para wali ni Gusti Allah sehingga ono tonggak-tonggak yang menyebabkan orang ingat bahwa ada jarak yang panjang antarane awak dhewe karo Kanjeng Nabi. Lho contoh paling gampang wong nek ra gelem ndelok Islam niku mlaku. Bab jenggot iki masalah kok. Otot iki syariat ora iku ora syariat. Iki biyen wong Islam saka Makkah pindah teng Madinah. Madinah niku ngertine nek peringatan Hijriah iso dijelasno. pindah teng Madinah. Sahabat Muhajirin niku kaget delok Madinah niku ternyata pasare gede. Karena ujung jalur sutra niku perdagangan sing saking Asia lewat Eropa sampai tekan Arab niku ujungnya niku teng Madinah. Tekan mriko niku pasar dagang internasional. Wong sak donya nglumpuk ning kono dagang. Lah, sahabat-sahabat niku Muhajirin kaget. Ya Rasul, apa teng pasar niku ana tiyang dagangane niku apik, kathah barange, sae-sae. Tapi wong niku wong pipine tembem nang matane sipit ngoten. Bringose niku nek kiwa tengen loro tok kiwir-kiwir, yo jenggote niku. Oh, iku wong Cina. Maune waktu ning Mekah urung petuk ngoten niku. Iku wong Cina, mula sesuk nek ana anu cara wong Jawa ana rejane jaman ngoten niku. Aja lali golek ilmu senajan tekan negeri Cina utrubul ilma walau bisit. Wah, begitu tekan Madinah, seje meneh sesuke madul ning Nabi jeneng Nabi. Teng pasar Medina niku ana wong welut kecemplung oli jenengan. Lha ulale dagang lunyu, lunyu piye? Lha lunyune iki ra umum. Urung dipayu ngono kok wis dinyang, padahal ngene wong nyang. Kula ngerti niku tuku 10.000, urung ngerti iso didol 1.000. Wah nek utang kon manaki dhuwit wae iku. Nek wong model ngono ku Yahudi jare Nabi, iku pedagang Yahudi. Yang sebelumnya tidak ada di luar jazirah Madinah lho. Yahudi. Nah iku nek sampean pengin ero wong Yahudi iki gampang. Delok iku mesti wonge ra duwe jenggot. Terus rambutnya iku tetep ireng senajan tuwa, wong disemir. Lah untune iku tetep utuh senajan tuwek, wong untune didandan, dandane untu palsu. Iku Yahudi. Oh, mula ya jenggotmu dawakno ben ora padha karo Yahudi, sebab wong Yahudi niku umat Nabi Musa. Nabi Musa niku arep dijabut nyawane kali malaikat Israel, malaikat Israel ditempile. Tuwak kon sampai sirai pecah malaikat Israel wadul ning Allah, ya Allah, niku sinten? Ajeng tak jabut nyawane kok kula malah ditempiling. Kuwi iku Musa. Jo macam-macam karo cah sitok iku. Aku mbiyen kowe tau ditantang rodeke. Ilmumu pontek ta ya Allah. Ora ana tak kek khidir golek ana nah wonge gagal teke. Nah mulo paranono engko sing apik ya diparani. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa njaluk tak kaplok meneh? Ora. Nyawamu iki wis expired. Wayahe tak cabut. Tapi sesuk kondo sing apik wis koncoku malaikat liya sing kondo, rambutmu wis putih, untumu wis prothol, jenggotmu wis murat mah. Arep wis semrawut ngono ya wis nek ngono jabutan dicabut. Lah mula wong Yahudi terus mikir, Nabi Musa dicabut nyawane sebab rambute wis putih, untune wis prothol, jenggote wis murat, marit putih kabeh. Akhire karo wong Yahudi, tak semire rambutku, tak dandanane untuku, tak cukure jenggotku supaya engko nek malaikat teko rung wayahe. Lho ngene. Ini perilaku tiang Yahudi. Mulut tiang Yahudi ini ku sing kathah nikmati ini ku digundul, pakai pakaian sing apik, terus digele kotak bayi, terus ini terbelor nih cara wong mriki niku. Mulut ono cerita wong Yahudi ini ku malaikat sampai pangling, malaikat mungkar nakir, ono bayi digundul, dicukur si untune ra ono. Kayak ke malaikat Ridwan, ya Ridwan ono bayi mati tapi rada gede. Iki dudu bayi gede. Iki dicukur, Kang. Cukur piye? Bayi ora, iku ora bayi. Aku ngerti kok carane. Aku wis hafal. Terus piye? Nek tak celukne widodariku engko lak ketok bayi ora. Dadari mudun ning aja kelambenan ya. Cuing dong, kadane kayak ora bayi. Nah itu lemula ulama-ulama yang ngerti sirah seperti ini orang ngotot ngono lho. Ora kaya sing saiki karena belajare langsung bab jenggot, lali asbabul wurud ngono iki lho. Karena ora ngerti peringatan hijriyah. Terus bab isbal, niku lah gara-gara petok komoditasnya wong Romawi di Madinah. Wong Romawi niku nek dodol niku sing seneng niku dodol jubah. Jubah Romawi niku nganggo korset mriko. Dodone dikeki kayak korset niku tadi nek nganggo niku medhiding ngoten iki. Terus burine niku bekas ka apa kaene niku tesih dawa ngoten niku. Mangke nek mlampah ana sing gawa. Lah niku wong sugih ketok ngene. Lah akhire sombong-sombongan nek ngangge jubah produk Romawi wonge sombong. Sobong melakune metidinge nih mulo karo Kanjeng Nabi kengken nge ngethok. Lho niku lho mulo isbal niku teng ngriku. Mulo ora kaya wong saiki ribut mawon. Lah akhire ngerti, oh iya ngene, oh ngene. Akhire di generasi berikutnya ngerti Islam pindah teng Persia, teng Persia, petuk Raja Rustum. Akhire Raja Rustum melu Islam besanan kali Sayyidina Ali. Begitu pesanan Sayyidina Ali Raja Rustum wis ora majusi pindah Islam. Lah tiyang majusi nek nyembah geni niku digele bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam genine diguang, manarane digele ngarep masjid. Lho akhire mesjide wong Persia duwe manara, angger wong delok manara kok apik pengin bangun Manara, akhirnya masjid-masjid wong Islam duwe manara, tekan Pucang Gading jenenge menara. Lho kaya ngene iki. Wong nak ngero, karena peringatan-peringatan ngeten iki. Nek mboten ngangge peringatan ora ora. Nah, mulo terus akhirnya tiang mriku idolane Sayyidina Ali. Wong Sayyidina Ali niku besane wong Persia, mulo terus dadi Syiah niku. Lah mula sebab Sayyidina Ali niku idolane mriko, mula mriko ya nek ora Sayyidina Ali ya ora kaya wong Demak nek ora Romai Rama ya ora le ngono niku lho. Iku ya ana runutane, Kang. Niku lah mula begitu terus teng riku enten konflik politik, Sayyidina Husain dipateni karo sak keluargane Nabi kabeh pada tanggal 10 Asyura. 10 Asyura putu-putune Nabi dipateni karo Yazid bin Muawiyah. Mula tanggal 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia. Lho niku lak terjadi setelah Rasulullah. Lek zaman Rasulullah dereng enten peristiwa itu, maka imbas dari peristiwa itu dereng ono. Lho akhire wong sak donya nek bulan Asyura niku berduka bulan berkabung sebab putune Nabi mati kabeh. Lah karo wong Jawa bulan Asyura dicikuk buntute jenenge wulan Syura. Mula sebab bulan Asyura niku bulan duka, mula wong Jawa nek wulan Syura duka ora wani mantu, ora wani nikahno anak. Niku pelajaran Islam. Lu ngoten lho gawe bubur abangku, putih abang minangka tondo darah, putih minangka tondo tulang pecah. Nek mboten ngoten santunan anak ya yatim untuk memperingati bulan duka niku. Lah terus kare wong bento-bento niku diarani ini bulan tahayul karena Nyi Roro Kidul mantu. Lah wong pekok ya ngono kuwi. Iku gara-gara ora gelem memperingati dadi ra ngerti ceritane. Wong Jogja nek bulan Syura muter beteng ngoten niku. Terus mangke mboten ngomong meneng bisu ping 7 bulan Syura bulan duka aja kokean lambe. Aja kokean omong, aja kokean cangkem lah carane ngono. Tiang Solo muter beteng ngetutno kebo Kiai Slamet iki nek kebone nglethong diusapno awak. Maksudnya iki bulan duka ojo kokean dan dandan ojo bersolek. Tapi karo wong sing ora gelem ngeten iki ngerti ngeten iki terus difitnah iki gara-gara Nyi Roro Kidul mantu ya iki wong pekoke ya ngene. Minal faqoin iki ya. Lha dadi ono niku. Luang ni makanya dengan tonggak sejarah peringatannya orang ngerti. Oh kau kene, oh iku mbiyen duka. Lah mula jenengane wong Iran ni Sayyidina Ali mentok. Jenenge Syiah. Mula neng Iran raono kok jenengane Yazid raono. Wong sing mateni Sayyidina Husain iku jenenge Yazid. Ya kaya wong Jawa perang bubat niku sing mateni napa Dyah Pitaloka kali raja pejajaran niku jenengane Gajah Mada. Mula ning Jawa Barat ra ono jalan Gajah Mada. Ada wong Sri Baduga Maharaja, bapakne Citra Resmi Dyah Pitaloka niku dipateni teng perang bubat. Ngono mlo yo ra eneng. Ning kono kok jeneng Gajah Mada, jalan Gajah Mada ora eneng. Coba ning Iran ora ono kok jenengane anak kok Yazid ngono ora eneng. Jenengane anak kok Muawiyah ora eneng. Lah mula wong ati-ati Syiah masuk Indonesia ora mempan nek wong kene niku. Wong kene Pak Ali anake jenenge Yazid iki bladek. Pak Ali anake jenenge Muawiyah niku bladek kake ngakei. Kula teng Jakarta nanti ditokno. Hati-hati itu. Itu lagunya Hadat Alwi Ummi, Ummi itu lagu Syiah. Ora ono. Ning kene sing luwih serem ono. Lagu apa? Lagu Indung-Indung. Doa tuh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok nganggo jeneng Siti Aisyah ngopo lho? Wong iku bojone Kanjeng Nabi kok ora nganggo jeneng Tul Kiyem apa ngene iki lah. Dan itu hanya bisa dimengerti bagi orang yang belajar sirah nabawiyah seperti ini dengan tonggak-tonggak peringatan. Nek ora gelem memperingati rumangsane Islam niku teko mak bedundu glundung ngene niku. Kulo terus apa-apa disebut bid'ah sampai lali. Iki zaman Nabi Raono, iki zaman Nabi Raono, iki zaman Nabi Raono. Ya ora ono. Lah kok saiki ono? Ha sebab biyen raimu ning zaman Nabi ya ora ono. Ora ono nek ora. Lurigu. Dari peristiwa itulah selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah niki mulai metu wonten lho mboten balik mriko. Memang peristiwanya menyakitkan dan berdarah, tapi karena peristiwa berdarah itulah Islam iso metu teko jazirah Arab. Nek ora ngono ya mbo. Carane Gusti Allah ngangge rahmatal lil alamin ya dipupuk sik. Tanduran niku nek kepengin berkembang dipupuk lah mungkin pupuknya ya itu nganu nganggo darah para suhada putune Kanjeng Nabi. Lah baru Sayyid Ali metu ngoten kok sithik sejarahnya beda-beda lagi. Wes Sayyid Ali Zainal Abidin medal diputra Sayyid Bakir, medal diputra Sayyid Ja'far Shiddiq, medal diputra namanipun Sayyid Ali urang itu medal tambah to. Aja masih balik rono kanggo perang meneh ning kono. Makanya semenjak itu putu-putune Nabi tidak pernah bikin konflik. Soalnya nopo, aku nek konflik rusak mana? Mula putune Nabi ku anteng-anteng ke zaman semono. Selalu berkompromi karo masyarakat iki, anteng-anteng. Diputra Sayyid Muhammad, diputra Sayyid Ubaidillah, diputra Sayyid Aisyah, diputra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diputra Sayyid Alwi, diputra Sayyid Muhammad, diputra Sayyid Alwi, diputra Sayyid Ali Khaliq Qasam tambah to, diputra namini pun Sayyid Alawi Amil Faqih, diputra Sayyid Ahmad Saqib Mirbat, diputra Sayyid Alawi Amil Faqih lah, diputra Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Nah lagi diputra Sayyid Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Cempo mereka. Diputra Sayyid Muhammad sampai Pasir, diputra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Jawa, diputra Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Kita terus diputra naminipun Raden Rohmat Sunan Ampel, dimurid Raden Fatah Pindah Demak. Lha iku lak sak munut dawane. Lah wong nek ngerti ngene iki, oh zaman iki petuk iki ngene hasilnya masyarakat ini. Masyarakat iki oh hasilnya ngene. Lah ya enak wong. Lah waktu Raden Fatah mlebu mriki, iki agamane Hindu. Lho niku. Sing mlebu Kudus, Sunanku Kudus karena agamane Hindu begitu hormatnya kepada sapi, mulo akhirnya ora mbleh sapi. Nah, begitu ora mbleh sapi, mbleh kebo. Lah terus sama lho iki nabi iki mbleh unta. Ayo ribut sampean nek kurban. Ning kene ora lahir unta lahire kebo sapi. Meksa kaya nabi kurban unta dicekel polisi sampean. Nyolong untane kebun binatang lho ngene iki yo. Betapa itu. Lebu mriki wong diulang ngaji langsung Quran yo ora dadi. Nganggo cara mriki. Salah siji ning ngangge wayang. Wayang mono jam wayang kaya meneh iku wayang beber. Lah begitu wayang beber ora entuk wong gambar niku haramun jidan. Niku suwar niku termasuk napa asnam zaman semono. Lah mula terus akhir digaweke gambar wayang sing dikengken gawe namine Sungging Prabangkara. Mula natah gambar wayang jenenge Nyungging duwe murid namine pun Ki Ageng Telingsing pindah Kabupaten Jepara dadi arsitektur Masjid Demak. Lah nare ni akhir ben. Lah nek ora weru proses niku wayang musyrik ya ngono. Zaman biyen nyeluk wong salat ning kene, weh ngono ya kalingan barongan ya ora ero. Kalingan uwit. Mula digekke bedhug, kawitan gawe bedhug ya bingung dung dung dung swara apa iku. Kaya arep perang. Akhire ya suwe-suwe oh iku nyeluk salat. Saiki wis ngerti nek dung dung iku bedhug, nek ting ting bakul bak. Lah suwi. Lho iki wong nek gelem ringeten iki ora, ora gampang nyalahno. Pengen dadi wong apik, nggih. Aja lali ya tangan. Tangan iki sing apik jempol. Nah, jempol iki aja lali. Ana ne jentik nek sempurna, jentik iki aja utak-atik barang liyan. Aja nyolongan. Iki ora didalili asyariku asyariqatu faqtu aidiyauma. Hadis law anna Fatimah binti Syarqat laqata tu yada ya mboten meng jentik jauh tak atik barang liyan iki tak jenenge jentik soal nggo nginjen sithik pitik ngono ta iki jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi jempol hati-hati iso nek metiti kowe kalah karo jentik mulo jentik iki pengin mateni jempol didandangi karo penunggul mulo ana lagu jentik penunggul patenono aja di aja di dulur tuwa malati lha ora lagu ngoten niku sing arep berjuang santri-santri digani pacul kono nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang nek berjuang ana obahe awak mulo kolongane jenenge bawak nek ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran mulo kayune sing ngadeg jenenge doran lha karena zaman semono wong Islam niku rabi beda karo Hindu nek sing Islam rabi ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tebu cengkir aku wis kenceng pikirku tak kei gedang sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang saiki sampean tak kei tebu aku wis mantep gedang melebu karo tukang rias sakniki tambahi wortel kono mantene nang diwor cek nang untel-untelan ini zaman yang nanti itu berubah saiki wis ora ene kaya ngoten niku wong rabine nang ndi teng gedung perkawi kawinan lho niki zaman lha mulo wong nek rene ora gampang nyalahno ndak mudah nyalahno zaman biyen penguasane ora Islam nek karo wong Islam ya diamuk lha mulo para wali nek demo ngelingno para penguasa niku ya apik mek nyanyi tok gundul-gundul pacul cul kembelengan nyugi-nyugi wakul-kul kembelengan wakul glimpang sekane dadi sak latar bakul nglempang sekane dadi sak latar gundul niku sirah niku rokson niku pemimpin gundul iki kanggonan barang papat mripat nggo delok rakyat irung nggo ngambus rakyat lambe nggo nuturi rakyat kuping nggo ngrungokno rakyat lha gundul sirah kok ndase kok pacul barang papat iki kok ucul mripat gek ra weruh rakyat mot apa lambe ra iso nuturi rakyat irung ra kambus rakyat kuping ra krungu penderitaan rakyat yen ndase gundul ya gembe ra mlebu ngene nah gundul gembelengan kok nyunggi wakul nyunggi amanah kok gembelengan ngene wakule nglimpang amanahe gocar ka kacir mulo Pak Lurah sesuk sampean demo nyanyekno gundul pacul halus tiang rumiyin niku niku zamane ngoten niku lha mulo zaman wali ya sekolahe ora angek ya zaman niku sekolahe yo sekolahan-sekolahane wali Mula misalnya kaya Sunan Geseng kongkon poso telung tahun anteng ngeten iki maca ya hayyu ya qayyum niku mawon kliru ya kayuku ya ka yumu sariden kongkon maca Allahu akbar kliru lawa bubar lho niku. Terus sekolah rotor kan topo tirakat ngoten niku. Sampean terus protes, ngono-ngono. Lah iku zamane para wali. Sekolahane para wali niku ya mek ngoten niku, lungo sing suwe niku. Wong innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wae ngene wae rabbuna Allah tsumma istaqamu. Lah engko nek wis hasil ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lho kok wali kok ora wedi apa piye? Lah bolone malaikat. Lah kok iso bolone malaikat? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzan. Ya lho bolone malaikat ngono. Mula wali lho ngene tok. Sekolahe mek ngono tok. Lah mula para wali niku pinter-pinter senajan sekolahe mek rong kecap. Wong sekolah iki ra diulang. Ming madakno frekuensi antarane guru karo mu. Murid Sunan Kalijaga kon lungguh ngene karo Sunan Bonang nunggoni teken. Sampeyan iso mbayangno sapa Sunan Kalijaga niku? Berandal Loka Jaya, rajane berandal. Lha terus diterima dadi murid kongkon nunggoni teken. Apa gak penghinaan niku? Lha wong teken ora ana sing nunggoni ya ora ana sing nyolong kok. Terus dikongkon nunggoni rajane berandal coba sampean. Kula kok entuk murid ngono ya golek sing gagah ngono ya takon ya aku gelem ning tak trimo dadi murid ning iku cancangen berandal 10 kan gagah. Cara kula misale bocah banser ya melu ngaji aku. Apa? Engko ning dalan kono ana perampok aku ra wani ra iso liwat rewang ngono. Iki bansere mesti cerita ning ndi-ndi. Kiai Muhafiz iki ora tak kawal. Ra tutuk. Dadi niku lak gagah. Siji nih Kang, melu aku. Apa? Anu, engko nek aku munggah kan sendalku madhep rene. Lah tugasmu ngedepno ke madhep rono pek aku mudhun. Wah iki rapati berguna. Mesti rapati cerita. Lu Sunan Kalijaga rajane brandel kon nunggoni teken. Sing teken iku ora ana sing nunggu, ora ana sing nyolong. Coba terus telung tahun meng ya hayu ya qayyum la haul la haul ta. Lho, wis ngono anak raja Sunan Kalijaga wong raden. Kok kon nunggoni teken sing nunggoni niku pekerjaane kamu kamu lho apa ora remuk niku atine iki dihinakan betul tapi Sunan Kalijaga trimo sampai frekuensi atine Sunan Bonang kali Sunan Kalijaga padha ora ana suudzon antare guru karo murid ilmune apa syariat dadi wali ku ilmune meng syariat ngono tok pindah ngono tok nyocokna frekuensi. Nggih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikongkon maca fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ning selawet taun lungguh. Ya selawet taun ning ngendhoki serit. Kyai Hasyim niku Kyai Hasyim As'ari niku ndek guru jenengane Syaikhona Khalil. Ora ngaji teng mriko. Angger mondok Hasyim, aku arep nyaimu arep masak jikono banyu. Jikono banyu. Ya jikono banyu. Begitu arep meru ngaji, wallahu a'lam bishawab. Lah rasido ngaji. Arep ngaji jiko no kayu, jiko kayu, rampung jiko kayu. Wallahu a'lam bis sawab. Lho ngono, tau ali-aline nyaimu kecemplung WC, cemplung, cemplungi golek ali-ali, ora tek takok. Niku akhire nopo? Ya ora suwe sek mondoke, ora ngasi setahun kok. Soale bareng ngono diulang langsung karep Mbak Khalil frekuensine padha, ilmune share itu ngono. Lah saiki ra iso wong murid iki suudzon karo guru. Wong kiai kadang tekone rada telat e. Ora teko. Lah itu erane beda. Lah mulo wong ngerti zaman semono. Lah niku erane para wali modele ngono iku. Membentuk masyarakat, membentuk nopo. Jadi mulo wong nek ngerti sejarah ngeten iki ora gampang bina'ah. Bina orang mau ngerti ngono kanggone pada zamannya masing kok. Nah terus akhirnya awak dewi niku para wali niku Sunan Bu apa Demak macam-macam niki. Niki terus ke wong Sunan Ampel di putra Sunan Bonang, Sunan Bonang di murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di murid terus namini pun Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng di murid Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, di murid namini pun Mbah Ajab, Mbah Abdurrahman Sambu, putrane Mbah Benowo titip ke Mbah Abdurrahman namini pun Mbah Ajab Jabar makami teng lirip Tuban niko. Di murid namini pun Mbah Sofyan, di murid namini pun Mbah Abdul Wahid Solotiko, di murid Mbah Abdul Halim Boyolali, di murid Mbah Khairon Purwodadi utawa Mbah Gareng. Lah di murid Mbah Asy'ari, di putra Mbah Hasyim Asy'ari. Lah kiai-kiai sak Jawa rata-rata murid Kiai Hasyim Asy'ari sing pangkate niki wis pangkat al ulama warasatul anbiya. Mula kelas awak dhewe niki pendereke nabi tapi pangkate murite ulama. Mula cek ora lali dijenengke Nahdlatul Ulama. Niki lho dul. Cek ora lali pangkate. Lah nek sing iki mau begitu ora ngerti ngene lali pangkate. Langsung gayane kaya murite langsung Kanjeng Nabi, padahal sing murite Nabi niku jenenge sahabat. Murite sahabat jenenge baru tabi'in. Murite tabi'in tabi'ut tabi'in. Murite tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah dhewe terus jenenge apa? Lah wis tabi'in. Lah terus lali pangkate. Nek murid ulama ya wis ngene iki. Klambine ya ngene iki. Saiki kuatah melu nganggo murite Nabi, akhire klambine ya gayane kaya sahabat jenggote klambine sak cingkrang-cingkrang. Ning wong pangkate dudu, klambine dinggo akhlake ilang. Niku nek mung padha jubahane Abu Jahal ya jubahan. Padha ning akhlake se teng pundi bedane teng rai. Nek Kanjeng Nabi niku wajahnya basam, punya wajah yang tersenyum. Nek Abu Jahal niku wajahe kaya wong kebelet ngi. Iku ono bedane nek klambine padha, panganane padha, bakal luwe apik panganane Abu Jahal. Wong sugih. Lha iki sing kadang wong nek wis catoke cingkrang iku aja sombong, sebab iya niku gara-gara katok edowo sombong. Lah saiki tambah cingkrang tambah sombong. Sombong kan kualik-walik dul. Iya, tambah senengane alok-alok wong iki lho. Kulane iso nganggo pakaiane napa? Bung Tomo, saged kula. Mboten angel rupane tak goleki ning pasar luwak dadi. Nganggo ngeten iki, nganggo tombak ning getihe ya betadin. Bedil, sing dibedil opo? Ya bedil. Wong iki taun 2018. Bung Tomo perang kula karena karnaval lho niki rezeki. Lho niki lho. Lha mula, lha para wali tekan kene wis nandur. Masalum fi Taurat wa masalum fil Injil kazarain akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi ya'jibu zurra al yaghibu bimul kufar. Islam wis digambarno kaya tanduran. Mula begitu para wali ning kene nandur. Lah sing anyar teko lali nek wis ana tanduran gayane kaya murite Nabi. Begitu teko waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mulai medhe galak karo wong kafir. Pemimpin ulama yang benar adalah ulama yang dibenci orang kafir. Sing kafir sapa? Jokowi. Ini wong tempelu to. Akhir pemerintah dikafirno, NU dikafirno. Akhir sing cerak karo NU dianggap ulama su, sing cerak karo kono dianggap ulama baik. Kiai-kiai parek cerak kali Hari Tanu dilokno kiai kafir. Begitu mereka yang dekat dengan Hari Tanu, Hari Tanu dibelani wong dudu kafir tapi kasir lho ya to. Bayar-bayar kan kasir lho kan itu. Mereka ngene kok tenono to. Lho iki uang sing lali pangkate ya ngene iki dadine. langsung asyidul kufar rahama ubaino taruh merukan saya aku ngerfot ilah minallah waridwanan sima umpu aduh ireng lali nek bar ngono niku masaluhum fit taurat wa masaluhum fil in fil injil. Nah itu sudah terjadi tahun 1400 terus kene wis ditandur iki gayane koyo anyar teko arep nandur lha iki wis ditandur wis tukul. Lu wis tandur ditukul tandurane dadi gedhe iki ana teko anyar arep nandur mageri tandurane wong. Wong wis ditandur wis dadi NU dadi Muhammadiyah iki tanduran lawas. Lah iki teko ra melu desa wah pengen nandur. Dadi saduk karo banser kok piye ngono. Lha iki wis ditandur, Kang. Masyarakat Hindu Buddha mbiyen kasta-kasta wis dilebur. Dikei kalimat seko kalimat Islam namine musya musyarakah akhire dadi masyarakat raja hamba wis dilebur kali para ulama ngoten lho ora ana raja ora ana hamba padha kabeh mula dijenengke kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati mula jenenge rakyat iki bahasane Kanjeng Nabi nek rembukan aja dok menang-menangan nek rembukan cara Islam jenenge musya wahro wasyawirum fil amri nek rembukan ra menang-menangan jenenge majelis tafasahu fil majalis fafsahu yafsahil lah dik ngangkat pemimpin kudu mengayomi semuanya wasi kursi yus sama awatmu kok kedudukane pemimpin jenenge kursi lah iki sebab sing bangun daerah iki mbiyen para wali mula dijenenge wilayah al wali meninggalkan wilayah kei gendera merah putih lho ra melok duwe sawah teko-teko arep gawa gendera la ilaha illallah wong ning kene iki gendera la ilaha illallah kene iki genderane wong wong mati piye piye to betul genderane ning kene genderane wong mati iku la ilaha illallah la ilaha illallah ning ndi diji kok dienggo tahlilan nahlili wong wong mati ngono dengerane. Terus toko anyar metidi ini gendirone rasul. Nek iku gendirone rasul, Mbah Hasyim mesti mbiyen wis ngangge gendiroi iku sebab Kiai Hasyim ulama yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh, maknane apal kutubus sitah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i Tirmidzi, Ibnu Majah ya apal. Lah kok iso sing ngalahno arep elek-elek apa? Wong sing apal hadis loro, siji kulubitatin dolala, sing siji inamal amalubin. Akhirnya saanane perkara hadise kulubit atin dolala akhirnya kulubit atin dolala kelasnya podo karo kunci Inggris saanane kunci bukae ngangge kunci Inggris ya ra iso ngono dol ndita lho niki lho untung awak dhewe niki tenang berhubung wong ge anyar teko isik ba bayi mula karepe dijarno goreng apa e karepmu ana goreng wong tuane Nabi mlebu neraka goreng Imam Syafi'i apa Imam Hambal apa Imam Ghazali ra paham Quran ra paham dijarno mawon ya wis wong goreng iki goreng rono goreng rene goreng rono lah karo santri sing wis awal tuwek cah cilik jarno rasa diurusi akhire gorengane ra tau diangkat akhire ra tau mateng ya gosong ning jero wajan. Coba nek diangkat ya wis paten-patenan wingi-wingi berhubung awak dhewe sing pile jarno ta cah gendeng apa-apa urusi. Lha iki mula sing anyar teko iku opo ae salah dia enggak ngerti. Wong wong anyar kok ya persis kaya anak kula nek gek lahir niku lho. Ora ngerti nek telek iku ora kena dipangan telek ngene. Kok begitu gebres-gebres nek dicegah ngamuk biasa. Wong iki cah anyar-anyar teko. Wong Wahabi dhewe tahun 500 luweh 600-an luweh niku, hampir 700. Cah anyar, mulo ono sing ngarani, si Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan landasan hukum karena Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Sahih Bukhari Muslim. Lah ketemu pirang perkara. Wong Imam Syafi'i iku luweh tuwek timbangane Sahih Bukhari Muslim selisihnya 100 tahun luweh. Ngene iki padha karo Soekarno tidak boleh menjadi landasan berpikir Indonesia karena tidak mengambil sumber dari Megawati Soekarno Putri. Lah ya kepiye to Kang? Yo nek nek pekok iku jeneng men-men ngono lho kandhane kok. Alah yong. Lha iki lho, lah mulai iki para wali biasa. Lah kita ini muridnya ulama, pangkate muridnya ulama. Mulai aja-aja teko ulama. ulama. Akhirnya neng kene selamat. Begitu ISIS teng mriko lali kali ulama langsung gayane kaya murid Nabi. Saiki jebol nih kok. Matek kabeh. Ajarane ora tangi, negarane jebol. 157 juta semenjak konflik dadi pengungsi, 90% wis ora beragama Islam. Lho iki jenengane pemurtadan syar'i iki. Mending to sing ning kene murid ulama ya wis ngene iki, rasa cerewet. Wong murid ulama iki ora serius-serius banget wong murid ulama. Wong desa kok. Ya ono sing ngaji. Bar ngaji ya isih ono sing tuku nomor. Ya ono murid ulama. Dia wong murid ulama, kelas ning desa, kelas ado. Mulung kiai-kiai ora tahu cerewet kok sing haram ora biasa mawon. Ono sing bar Jumatan langsung gelar keber adu jago. Duh, ini ulama ini ngerti sebab napa sampean iki pangkate murid ulama. Lho mulo dadi organisasi NU isine macem-macem. Mulo kiai-kiai NU lu biasa mawon isine macem-macem. Kendaraane gede, lho ono isi sing ngaji, ono bandar dadu, ono menumpak kabeh. Lho mulo sampean nuju lali kalau organisasi situ iki sampean iso numpak. Sekarang gaya apa ae ono ning ngono. Ana sing wong tang tang tang tang tang ngono ya. Ana sing marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Ana sing teko mek ngajeng mek. Ora ngerti iku muni apa ngono. Wong biasane tang tang tang tang ulama sebab ngerti wong iki pangkate murid ya ulama. Nah sing liyane ra ngerti. Jenggoten ora jenggoten mudhun mulo terke cilik-cilik sing liyane niku. Ibarat kendaraan niku kendaraane cilik sing cingkrang tok sing oleh numpak. Tahlilan medhun ngoten niku. Rata lir, oh medun, neng layune ban, banter wong penumpangnya rau, ke, ueng, ueng, tapi nabrakan, rutin-rutin sih nabrak sapi, nabrak nopo, lo neng semula, ulo neng udah ngeling, sama nih pangkatnya muridnya, ula, ulama, mulu saelele, oh sama nih yo, yo beru to, oh mahmu kita templek no aku ki muridnya ula, ulama, lo pulau nih masih ngene-ngene, lelang ini suria kang. Soalnya aku larap melu sopo nih ramelu ulama. Nah sing jenenge ulama iya nameng Nahdlatul Ulama. Sing liyane jenenge ustad soalnya. Lah ono sing munggah pangkat gayane kaya sahabat. Lah nek sahabat iku misale dadi organisasi ya Nahdlatul sahabat. Lah ngene murid ulama deplet kabeh ngene kae. Allah. Lah mulai sebab murid ulama kiai ngono ya ora ribet. Adzan zuhur mesti ini setengah rolas ngono urung teko ya mundur setengah lo loro Allah Akbar Allah iku mulane terus nek urung teko ya robana ya robana urung teko-teko pegel ngenteni tombo ati pegel natine ya nambani dhewe ya. Bisa orang teko-teko diwamuk diuruki anjang-anjang. Lalu itu udah murid ulama ngono. Terus murid ulama ini panggonane orang neng mek maka panggonane neng pucang ga anjing. Iku lamuna sholat niku pemancare pemancar lo lokal rupane masjid neng kene. Lah pemancar lokal sinyale yo gampang ilang. Allahu akbar. Masang sinyal ini wajah tu wajib. Tapi wong pemancar lokal ketekan sinyal bakso ilang. Ana ting ting ting bakso. Lha niku aku murid ulama panggonane ning kene. Mula wong nek ora sadar ngono iku ora ngerti nek kene iki pangkate murid ulama. Ya karena ora gelem khol, ora gelem ngoten susah. Lho coba mangkano kita niki selamat soalnya para ulama ninggali coro-coro menemukan tunggak Allah. ting ting bakso. Duh, rukoe bolong. Allahu Akbar, ono gerata-gerata. Ya Allah, kerupukku kudanan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Suwe. Suwe. Nggih mboten. Lho, berarti sampeyan ngerti ulama. Rasah kemlinti nek ngono ya. Mula nek bar salat ayo di zikir go nambal bo bocor sing krungu bakso ya ditambal la la ilallah la la ilallah la la ilallah. Terus ono sing protes, zikirmu aja ngono, Kang. Zikir iki meneng. Sok abad iki nek zikir meneng ya wis. Wong sok abad iki muridé Nabi langsung. Neng aku melok meneng ini kaya sokabat, sokabat meneng munggah rono hati ini aku meneng ya turu. Ini kira corongnya murid yang ulama lah lah lah lah lah lah lah lah sing cerewet supaya sing sepuh-sepuh krungu tur niro ha niro ake denger niku poso murid yang ulama sing manggon Demak iku nek imsak ora ke ketok khaitil abiyadi ora ketok celeret putih wong kalingan pelem kalingan napa no, niku kok padang pasir mulo gekke imsak ono sing protes imsak ora ono imsak itu artinya menahan puasa juga artinya menahan maka imsak dan puasa artinya sama lho ya aja ngono poso iku artine ngempet imsak iku ya artine ngempet ning jero poso ono imsak ono ngempet tapi ora kabeh ngempet iku po poso kebelet ngising kok diempet ya imsak kemawon pengen rabi ra payu-payu ngempet ya imsak jatuh cinta karo bakul buah wayu kok ditolak ngempet ya imsak ora kok sing kabeh ngempet iku po poso aja digawe hukum lazim malzum gula legi mula kabeh sing legi gula ya orang mesti ada lagi yang orang lagi belas itu ya ada apa? Pasar lagi loh, rebo lagi itu ya orang bocah jenenge boki lahirnya rebo lagi itu dilaten lara manis haji, ini muridnya ulama ngantri ini selawe tahun bayarnya 35 juta iki muridé ulama, mulo atine pegel kepengin haji lunga-lunga cek atine lega nemplek no gambar Masjidil Haram. Oh iku aku sik lunga rono. Begitu daftar atine ben ayem latihan ning alun-alun Demak. Latihane tenanan, niate tenanan, ihrame tenanan kak bae triplek. Lah niki lho mriki, mula lunga haji diterno wong sabis. Sing lunga haji mlebu asrama, sing ngeterno mengko kebun bina. Kan biasa. Lha sami kaya ngene iki. Nek muridé Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah, tak pijeti kanjeng Nabi nggih, kula betake gule. Nggih ya. Piye kanjeng Nabi? Iso. Lah muridé ulama. Rupane ra weruh. Digambar dosa, dipatung musyrik, kaya repot piye carane. Kongkon seneng sing ora tau pe, petu akhirnya didongengke lewat maca mau, maulid terus dikandani kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ning Mekah, dina ne Senin 12 Mulud tahun gajah. Anek santri ya iku. Wassalamun mustamirun. Kulak ini ada jandat santri nom santri tua ya halo ya nabi salam alaika ada ini bang tua napa sinta lu kan tua cara bang murid ulama macam-macam sing senengane dangdutan ya ya Rasulullah salamun ali gendeng gendeng lo sing seneng India ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya nyantel Alfa anta ya jiratal alami ya wal arju Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anglia numpak ya sing Jawa lho iki wong pal jamaahe panggonane ning Jawa ngene iki lho Kang. Aja diprotes, ono Habib Syekh ya siji meneh gayane ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana mi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ora iso kula. Kula anger nirokno niku gagal teng gogok-gogok niku. Lha aku lho ya ora nyalano menyene wong Demak ora ngerti karepe apa. Mula aku wis senajan ora paham wong seneng ya teko ning alun. Alun. Lha niku. Lha ora ngomongane. Ana kudu slang ngono. Tapi kok ana terjadi di Indo? Akhirnya pelan-pelan terjadi mahabbah pada Kanjeng. Aku duwe seneng. Lah sing siji ngerti selawat nek ora duwe carane seneng. Salah mana? Salah mana? Ora seneng. Seneng dilakono bolak-balik. Ora kuwi ora enak nek bolak-balik iso duwe seneng. Aku seneng. Lah akhirnya wong kene mulai seneng karo Kanjeng Mbah aku gak mulutan. Lahir terus sing ora duwe seneng alok-alok. Apa? Wong selawatan kok joget-joget barang. Lah wong seneng kok bebas. Lah iki petuk pacar ado lewat. Yes. Lah iki seneng bebas. Seneng iku mesti ngelem-ngelem. Ngelem memuji-muji. Anza jamzun, anza badalon. Wong pancen wong seneng kok. Wong seneng karo pacare wede, wajahmu seperti purnama. Ada jerawat kok. Wong seneng. Ya Rabbi bil Mustofa balik maka tidak mau bareng seneng pengen bareng susah dan du kadhe aku ingin sehidup semati bersamamu. Lho ngono. Yo. Iya wong seneng. Terus coba unek musyrik apa hidup kok semati bersama kok kalau Allah. Rusuh. Jadi aku, namun saya mengadang dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Lagi ni cara pakai lah yang musyrik masalah berdosa dinoai mati. Tapi ini kalimat mahabbah. Ini aku zaman lagi contoh rumah ilama kehilangan cinta kalimatnya masya Allah rusuh musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kau itu si rumus dunia? Oh ya Gusti Allah ya orang kayak pacar hilang takok Gusti Allah. Mau pacar hilang ya takok pengiran. SMS mau takok pengiran. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lagi kita ini sudah sampai dalam tahapan mahabbah, tahapan seneng. Oh jadi bangas yang ilmu fakih. Robi ala jawi ya begitu jauh ke tekan mahabbah datang Gusti Allah. Yang puisinya ya rute medeni wong. Ya Allah, nono nikmat kangge kula teng donya kula boten butuh. Paring ke musuh-musuh panjenengan mawon. Neng nikmat kangge kula teng akhirat kula boten butuh. Paring ke kekasih-kekasih panjenengan mawon. Nek ibadah kula krana pengin mlebu swarga, tutup swarga niku kenging kula. Ibadah kula krana wedi neraka, obong kula teng jero neraka. Tapi nek ibadah krana kula kangen panjenengan ya Allah, ampas panjenengan. Jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wangi to ya. Lah inilah. Akhirnya kita ngerti tonggak-tonggak ini. Oh, iki ngene ta. Oh, ya iki zaman. Mula wong nek ngerti peringatan-peringatan ora gampang nyalahne. Oh, wong lali roh ngene. Oh, iki nang sing ragu langsung melompat teng zaman Nabi, ilang wayang, ilang selawatan, ilang pujian, ilang tendangan, ilang kabeh akhire mikire. Terus rumangsane raimu biyen ono misal. Ono to. Senajana saiki suwe-suwe ya wis rada mulai sadar. Biyen sing rumangsa Muhammad gak iya salahne. Wis mulai Nabi Zina, pokoke sing penting ora sayyidina. Nabi Zina, baginda, Nabi Agung. Pokoke sing penting ora sayyidina umpamane wis ora sayyidin. Biyen kawitan Muhammad saiki ya begitu ngerti la ta'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da ya nyeluke ya Nabi Zina, baginda. Biyen tumpeng moh, saiki sego kotak ya wis del. Biyen tumpeng moh, saiki suwiwi ya wis del. Suwuk moh, saiki rukyah ya wis del. Bila ruhi moh, saiki semoga arwahnya ya wis del. Mula wong anyar-anyar niku kadang ngono, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kula lejak yen bali. Oh, wong kowe tau lunga. Aku rung tau ning ndi kok pojok bali. Aku masih seperti yang dulu. Mula iki mesti wali ngene. Lah iki butuh apik. Mulutan begitu iki ning Kabul ana mulutan orang mulai ngerti dibom. Karena khawatir. Engkau tidak buruk, orang mau nuki konang, konang. Karena apa? Mulutan kemudian saya celah penting alai. Lupi ketika persiapan perang ke Antokia, perang Puputan, kaum Muslimin bisa rasa-rasa seperti sebab panglima perang Pak Nasrani, namanya Pangeran Richard. Ini gue gelari Lion Heart, si hati singa. Perang rung tahu kalah. Menantang saya celah penting alai. Ini perang Puputan terakhir dengan Antokia. Karena perang itu sangat menakutkan, mulai wong rasa-rasa melihat gejala pasukan yang mulai kehilangan semangat. Terakhir saya selamatin ala yubi untuk isyarah wacakno sejarahnya kanjeng Nabi mulai lomba yang dimenangkan Syekh Barjinji kali Syekh Tibai. Sejarah tibaan berjanji aku ini diwoco bareng-bareng di depan seluruh khalayak tanggal rolas Rabiul Awal menandai peringatan lahir kanjeng Nabi. Akhirnya terus ben apine tatak dijak ziarah ning makam para wali para syuhada yo mati para wali Islam ben apine anteng dijak dikir tori tariqo akhire tariqo ziarah maulid dadi siji wong Islam siap perang ngadepi wong Nasrani waktu itu perang terakhir. Lah akhire sing Maroko pengin ngrewangi perang melewati lautan Atlantik gede gelombangi piye carane iso tekan tekan Antokia mulo segoro diredam banyune nganggo kijib jenenge kijib Bakri. Mulo wong tani aja maca kijib Bakri sumur musat. Sing lewati Kalahari bledek dador-dador supaya iso dilewati maca kijib bar Barti narudu bikal ada ini kuli bijatin lebih sembilan buah di bijatat ni kubian gua latihan yang podo keplak keplak. Nek mojo ni kau rambut dijegrak kalau putih. Jadi ni orang orang duit dijegrak Barti so nak apa beli sejuk. Ni gua lasing sekeng terusan Suez supaya isong melewati kekit kekit latih ke orang konangan sekok kibuatan dengan nek berkecamuk gua cakap selawat diwajib kekit na. Nasor, nek wis ra jelas iki sapa sing menang sapa sing kalah, wasilah nang Kanjeng Nabi nganggo selawat na riya. Kene tangi Islam perang di Antokia dimenangkan sama kaum muslimin kayu salib sesaking Golgota bisa dihobong kali pasukan saya Sulakuddin Al-Ali. Yo terus akhirnya menang. Karena apa? Karena maulid, karena ziarah, karena sholat. Sholat. Lha kok saiki ana wong mengatakan maulid musyrik, khizib musyrik, ziarah musyrik, sholawatan musyrik. Saya pengin tahu wong ini piye tukule saka ndi wong ini. Arep muni sampai wa'ing alhamdulillah. Kancane wa'ing iku alhamdulillah. Musyrik bin Aung itu biar Islam kuat perkara itu kok. Terus ini sih kuat itu kok musyrik musyrik lah iya jadi tukule kondi wong wong model anggar rumong so bener Islamnya tambah rusak Suriah tadi ngono neng kene anggar rumong so bener ngebom wong iki tukule kondi wong wong itu amma bagi yo muka dimah ngaji lah kok ini kayak pembukaan lor mulai yo kan ini kayak muka dimah lor mulai ngaji mau nih tahu lo kan ngaji ini mulutan nah lor lah ini kayak muka dimah kayak amma bagi baru menjelaskan perkara bahasa lo ini tak jelas no. Ini Pak Presiden ini istana tak jelas no. Akhirnya memang oh yang ini dong jangan ini gila ya jadi alhamdulillah om Riki sudah parani pangkatnya muridnya ulah sama seperti itu dari ulama ya menikmati langsung nelokin ya. Soalnya wong desa, wong desa iki ora diulang kok nang rai. Oh, aja nyontoh sing pinter-pinter ra gelem ditalken niko. Niko wonge pinter-pinter wis mesti mlebu swarga, mulo ora gelem ditalken wong sing yakin mlebu swarga kok. Nah, awak dhewe kan wong desa ora pati yakin, mulo njaluk diulang. Ana sing tak kok tekan apa ora? Ya ora ngerti. Wong perintahe mung minal mahdi ilal lahdi lah ning kono isine ning liang lahat, ya kudu diulang. Persoalan ngerti apa ora ya urusane sing mati. Lha sing murid ya ora ngerti, sing ngerti sing mati. Kula nek sampean pengen ngerti, jeneng mati ya. Kaya muride ulama tarweh ya ping 20. Aja 8, dalile apa? Ya ora ana dalile. Tapi kan semua harus ada dalilnya. Ya aku ora nganggo dalil kok dalilmu. Dalilku cukup nek 20 iku aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 aku duwe sisa 12. Ane sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 nek golek nendi. Ane nang gampang. Lah itu ya Allah iki lho tonggak besar. Di mana diletakkan cara-cara agar kita tetap apa? Kita tetap bener terpomo. Tori koyo melok kanjeng Nabi cara siratal mustaqim ngerti siratal ladzina an'amta alaihim. Dadi sesuk mati niku ngerti fadkhuli fi aiba di mlebu nang kawula kawulane sing akeh lagi mlebu swarga lagi fadkhuli jannah. Nah, ora kok langsung mlebu swarga, ora oh ya Tuhan nabzul mubma'inna. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi gitu wadkhuli jannati tau ya ayatul nafsul mutmainnah hati-hati sing anteng kudu sing anteng saiki udah ora anteng ruang pujian ruang tarekat ruang tumpengan iki wong atine ora anteng ya ngene iki dadi ora kuwi nafsul mutmainnah hati-hati. Kalo ditakoni minus nah, ini amro jiwu jihad melepuh suarga, suarga ini piye? Ya suarga ini dar-dar-dar-dar melukuh gilu-gilu gilet gas malah jamelu yang mau dalam hati ibu gak ibu kumukul sebagai barang tak tak nang demak pojok kono entah nang dikecap ya ini semua nonton mawon, jauh-jauh terus lo jihad, taruh kiai fasin pun, terus ya betul? Terus ya betul? Ngelungan terus ngambil ya. Sekedap enggak, ngambil sekedap sama sak jam ini mau enggak, pengwingi pulau di istana ini jatai 18 menit sudah di sak jam semoga sudah barokah al-fatihah ayo maaf kembali kalau kau lina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim اللهم افتح علينا فتح العارفين ولكن ولا سيدنا اللهم اجعلنا امه سيدنا محمد اللهم صل على محمد سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد اللهم اجعلنا امه سيدنا محمد اللهم اجعلنا اولادنا من اهل الجنه والنار يا بين امهاتنا بشكل مشروع اللهم ارحمهم اللهم اجعل قبورهم من اهل الجنه